Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh muallif rahimallah minhumul amwat wa hafidahumul ahya. Dalil dari rukun yang pertama termasuk rukun dari rukun puasa, keharusan menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dan dalil untuk rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini menyebutkan fal ana bashiruhunna, maka sekarang silakan kalian mubasyarah dengan para istri-istri yaitu sekarang dihalalkan bagi kalian untuk menyentuh istri-istri kalian, menyentuh secara makna khusus. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Waqulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sehingga jelas bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam yaitu adanya fajar. Summa atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail, dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasan seseorang itu melakukan puasa ketika seseorang sudah mendapati munculnya fajar shadiq, maka dia harus menahan makan minum, hubungan suami istri, dan perkara-perkara yang membatalkan lainnya. Terus berjalan, berlangsung, menahan muftirat tersebut, perkara-perkara yang membatalkan puasa, sampai malam hari, yaitu dengan ghurubu syamsi, ketika datangnya malam, dengan tenggelamnya matahari. Ini dalil akan rukun yang pertama, keharusan seseorang yang berpuasa melakukan puasanya tersebut ketika sudah terbit fajar shadiq, maka sebelum fajar shadiq seseorang berarti boleh melakukan perkara-perkara yang ketika puasa dilarang. Dan di situ disebutkan oleh Allah hatta yatabayyana, sehingga jelas. Maka ini berlaku bagi mereka orang-orang yang di atas yakin dan mengetahui persis bahwasanya orang yang melakukan adzan itu di atas ilmu, di atas al-yakin, bukan di atas praduga. Benar-benar dia membuktikan, mengetahui secara persis munculnya fajar shadiq. Maka dia enggak boleh makan, enggak boleh minum. Maka ketika azan telah dikumandangkan berdasarkan al-yakin tadi, wajib bagi setiap orang yang meniatkan berpuasa untuk menahan makan dan minum dan kegiatan yang lain yang membatalkan puasanya. Walaupun dia baru mulai sahur, walaupun baru mulai makan sahur, maka perintah Allah untuk ditinggalkan. Dibolehkan makan dan minum ketika belum muncul fajar shadiq. Kalau sudah terbukti fajar shadiq, dikumandangkan adzan oleh muadzin di atas al-yakin, maka dia berkewajiban untuk meninggalkannya. Atau dia ketika menyaksikan sendiri, oh fajar shadiq sudah keluar, maka dia tahan makan dan minumnya. Tidak boleh diteruskan. Berbeda kalau di situ kondisinya ternyata muadzin tidak di atas al-yakin. Mungkin muadzin dia praduga, mengikuti jadwal yang mungkin ditetapkan melalui pemerintahan, keagamaan. Dia patokannya itu, yang itu tidak ada al-yakin secara pasti. Maka hal tersebut boleh seseorang ketika kondisi baru makan sahur dan hajatnya belum selesai, maka ulama menyebutkan boleh dia menyelesaikan hajatnya. Masih boleh makan dan minum ketika memang azan dikumandangkan di atas dzanni, bukan di atas yakin. Mengikuti praduga, perkiraan. Oh ini perkiraannya sudah masuk. Apalagi apabila kebiasaannya jadwal yang ditetapkan waktu-waktu sholat itu adalah ada unsur penambahan. Ima penambahan 5 menit atau 10 menit. Maka itu tentunya akan mempengaruhi hukum tersebut. Sehingga Allah SWT sebutkan hatta yatabayyan, sehingga benar-benar nampak. Yang ini menunjukkan alal yakin, di atas keyakinan, kepastian, bukan secara dzanni, praduga, perkiraan, bukan. Sehingga kalau sudah terbit fajar shadiq, maka seseorang menahan makan dan minum sampai malam, yaitu ghurubus syamsi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara al-lail, apa idza aqbala an-nahar, idza aqbala an-nahar min hahuna wa aqbala wa adbara al-lail, wa idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara shaim. apabila telah datang malam dari arah sini dan telah pergi siang dari arah sini, maka telah berbuka seorang yang berpuasa, yaitu adanya ghurubu syamsi, datangnya malam dengan ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Adapun asani, rukun yang kedua, an-niyatu, yaitu niat. Bi'ayak sida sa'imu bihadal imsaki anil muftirati ibadata Allahi azza wa jalla. Fabin niyati tatamayyazul a'malu al-maqsudatu lil-ibadati an ghairiha minal a'mal. Yang namanya niat, seorang yang berpuasa, dia bermaksud dengan menahan dari muftirat, bermaksud untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan berniat. Ketika dia melakukan makan sahur, kemudian dia berhenti dari makan dan minum, atau mencegah dirinya dari apa-apa yang membatalkan puasanya tersebut, dia bertujuan melakukan tersebut ibadat Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Fabin niyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan adanya niat, amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang yang dituju, yang dimaksud, itu akan terbedakan apakah dalam rangka ibadah atau dalam rangka yang lainnya dari amalan-amalan yang dilakukan tersebut. Seseorang tidak semua ketika menahan makan dan minum mesti itu adalah tujuannya ibadah. Maka dengan niat itulah akan terbedakan apakah itu amalan yang memang dalam rangka ibadah atau tidak. Seorang enggak makan dan enggak minum, bisa jadi dia itu apa? Karena ngikuti anjuran dokter, mau operasi, sehingga dokternya menyarankan puasa dulu pak. Bahasanya seperti itu. Besok dua hari lagi mau operasi, ini puasa dulu. Maknanya menahan makan dan minum. Itu dilakukan oleh para pasien yang akan melakukan operasi, biasanya disarankan puasa. Nah, puasa tersebut karena dia tidak niat untuk ibadah kepada Allah, maka tidak bernilai ibadah, tidak mendapatkan pahala. Dia sekedar untuk mengikuti saran dokter tersebut. Itu salah satu contoh bahwasanya dengan niat seseorang, amalan yang dituju, amalan yang dilakukan, yang dimaukan, itu akan terbedakan. Satu amalan itu ibadah atau satu amalan tersebut ima bukan ibadah, sekedar adat kebiasaan yang dilakukan atau karena ada faktor yang lainnya. Wa binniyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din. Dan dengan niat pula akan terbedakan satu amalan ibadah dari ibadah yang lainnya. Seseorang ketika berpuasa, tidak semuanya puasanya satu jenis. Ada yang dia berpuasa karena puasa wajib. Ada yang dia berpuasa menahan makan dan minum di siang harinya, menahan dari mubasyarah, akan tetapi puasanya adalah puasa sunnah. Sehingga dengan niat akan terbedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Satu hukumnya wajib, satu hukumnya sunnah. Wajib, ima wajib Ramadan, atau wajib karena nazar, atau mengqadha dari puasa Ramadan, atau sunnah yang tentunya sangat banyak amalan-amalan sunnah pada ibadah puasa. Fayaqsidu sa'imu bihadha siyam imma siyami Ramadan au ghairihi min anwa'i siyam. Maka seseorang bermaksud dengan amalan puasa tersebut, bisa jadi puasa itu adalah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya dari macam-macam puasa. Kalau yang wajib, ima Ramadan atau karena nazar atau karena mengqadha, maka itu sesuai dengan niat dia. Demikian juga puasa sunnah, apakah puasa sunnah Senin Kemis, atau Ayyamul Bid, atau yang lainnya. Maka dengan niat itulah, seseorang itu akan terbedakan amal ibadahnya. Dari satu amal ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maka niat ini merupakan rukun pada amalan puasa. Jadi amalan puasa itu memiliki rukun, yaitu yang kedua adalah adanya niat. Wa dalilu hadza rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli mri'in ma nawa. Dan dalil rukun yang kedua ini, keharusan di dalam melakukan ibadah puasa itu harus adanya niat, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat. Bahwasanya amalan-amalan itu dengan niat, yaitu seseorang amalannya itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Dengan niatnya tersebut, maka ketika seseorang beramal kemudian dia ternyata tidak diniatkan sesuai yang dia inginkan, maka itu akan berubah nilainya. Bahkan itu tidak akan menjadikan sah amalan dia. Ketika dia datang ke masjid misalnya, datang ke masjid sudah qomat, kemudian dia bergabung dengan jamaah, berbaris dengan jamaah, kemudian dia meniatkan sholat sunnah qobliyah. Meniatkannya sholat sunnah qobliyah karena dia belum sholat sunnah qobliyah. Bangunnya kesiangan. Maka yang seperti itu tidak sah sholat dia. Ketika dia yang terbetik adalah melakukan sholat sunnah qobliyah. Padahal yang dia lakukan adalah sholat wajib. Tetapi yang dia terbetik karena berangkat dari rumah mau melakukan sholat sunnah dulu. Ketika bergabung, yang masih terbetik itu. Sehingga dengan niat tersebut, akan dinilai amalan tersebut adalah amalan yang dituju atau tidak. Wa inna malikul imri'in manawa, dan sesungguhnya saja seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya sunnah, tentunya sunnah. Kalau niatnya wajib, tentunya wajib. Nah, ini rukun yang kedua dari rukun puasa. Dan innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan keharusan yang menyertai semua amal ibadah seseorang. Yang menyertai semua amal ibadah seseorang. Yan akidul amal binniyah. Amal itu akan dianggap, amal itu akan berlaku sebagai amalan, dinilai di sisi Allah SWT, atau amalan itu akan dikatakan sah ketika di situ ada niatnya, diiringi dengan niyah. Sehingga ini akan terbedakan dengan orang yang rutinitas saja. Dia melakukan cuman rutinitas atau cuman ikut-ikutan tanpa diiringi dengan niat, tanpa dibangun dengan niat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.